بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين كوم مسلمين رحماني ورحمكم الله جميعا، kita lanjutkan dalam pembahasan kita tentang tercelanya hawa nafsu. Disebutkan dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang tercelanya hawa nafsu dan sesatnya orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Di antaranya dalam surat An-Nazi'at ayat yang ke-40, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menahan hawa nafsunya. Allah memuji orang-orang yang menahan hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، dan dia menahan jiwanya dari hawa nafsu. Orang yang menahan hawa nafsu itu dikarenakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat sebelumnya, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Adapun orang yang takut terhadap Rabb-nya dan dia menahan diri dari hawa nafsunya, maka tempat tinggal dia adalah di jannah. Menahan nafsu itu dorongannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya yang menyebabkan kita menahan diri dari hawa nafsu karena khaufullah, takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya khaufullah, tanpa adanya rasa takut kepada Allah, maka tidak akan mungkin bisa seseorang itu menahan hawa nafsu. Tanpa ada rasa takut kepada Allah, orang itu akan mengumbar hawa nafsu. Karena sudah kita baca dalam pertemuan kemarin ayat-ayat yang menerangkan bahwa manusia itu kecondongan kepada hawa nafsu sangat besar, bahkan itu sifat aslinya. Tanpa adanya khaufullah, tidak akan mungkin seorang mampu untuk mencegah hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu? Sudah kita lewati. Kecondongan, kesenangan hati terhadap sesuatu yang ajil, yang segera. Kesenangan hati, kecondongan hati terhadap hal-hal yang lezat, yang terasa lezat oleh dia dan itu segera, tanpa berpikir akibatnya. Ini al-hawa. Sehingga ayat ini sebagai pelajaran bagi kita wa ikhwan, bahwa sifat ahlul jannah adalah diantaranya menahan diri dari hawa nafsu. Hawa nafsu apa yang ditahan? Sudah kita lewati pembahasan. Kalau disebut secara mutlak al-hawa, maka yang dimaukan adalah hawa nafsu yang apa? Melampaui batasan-batasan yang syar'i. Kita punya hawa nafsu. Hawa nafsu terhadap istri-istri kita halal saja itu, karena memang sesuai dengan syar'i. Kita pun punya hawa nafsu kepada wanita yang lain, pengen melihat, pengen megang dan yang lainnya, tapi kita tahan. Kenapa kita tahan? Padahal itu ada dalam hati kita. Keinginan itu, dorongan itu, hasrat itu ada dalam hati kita. Alasannya karena khaufullah, kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mau mendatangkan sesuatu yang mengakibatkan murka Allah terhadap diri kita. Disebutkan oleh ahlu tafsir, qala al-mufassirun, yang dimaukan dalam surat An-Naziat ini adalah huwa nahyu nafsi amma haramallahu alaiha. Yang dimaukan dengan ayat wa nahan nafsa anil hawa, menahan jiwa dari hawa, yakni menahan jiwa, menahan diri dari semua hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti selama itu halal, boleh. Kita selera makan, boleh. Minum, boleh. Berpakaian dengan yang rapi, baik, boleh. Ingin kaya, boleh, selama hal itu halal. Kalau sudah masuk pada keharaman, maka itu hawa as-sayyi'ah, hawa yang tercela. Disebutkan oleh Muqatil bin Sulaiman al-Azdi al-Khurasani, beliau mengatakan huwa ar-rajulu yahimmu bil maasiyati fayadhkuru maqamahu lil hisabi fayatrukuha. Al-Imam Muqatil mencontohkan ayat wa nahan nafsa 'anil hawa. Seseorang itu menahan dirinya dari hawa. Contohnya apa? Waikum muslimin. Contohnya adalah huwar rajul, yakni seseorang yahimmu bil maasiyati, yang terdorong untuk melakukan maksiat, yang sudah berkeinginan keras, berhasrat untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Ada sarananya, ada modalnya, ya. Dan yang akan dilakukan juga sesuatu yang bisa dia kerjakan. Sudah ada keinginan melakukan hal itu, namun fayadhkuru maqamahu, kemudian dia teringat akan kondisi dia nanti di akhirat ketika hisab. Dia teringat akan adanya pertanggungjawaban di akhirat. Semua hal akan dihisab nanti di akhirat. Dia ingat tentang hal itu, kemudian dia tinggalkan kemaksiatan tersebut. Ini orang yang akil, yang cerdas. Tidak berpikir meraih kenikmatan yang sesaat, padahal menuai kesengsaraan dunia dan akhirat. Dia tidak berpikir untuk meraih kenikmatan yang sesaat, yang lezat, yang ini, yang itu, tetapi resikonya besar. Maka dia meninggalkan hal tersebut. Ini orang yang akil, yang sudah kita baca keterangannya dalam pertemuan kemarin. Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-176, penggambaran dalam Al-Quran orang yang mengikuti hawa nafsu. disebutkan sekelumit ayatnya antum nanti bisa merujuk kembali. Wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi. Seorang yang mengikuti hawa nafsunya, itu penggambarannya itu, permisalahannya itu adalah seperti permisalahan kalb, anjing, ya, kalbun. Sangat jelek, sangat hina binatang yang satu ini. Disebutkan juga dalam surat yang lainnya, dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-79, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab orang mengikuti hawa nafsu. Balittaba'a alladhina zalamu ahwa'ahum bighairi 'ilmin faman yahdi man adallallah. Bahkan mereka, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, mereka adalah orang-orang yang zalimun. Bahkan mereka, ittaba' alladhina zalamu, orang-orang yang zalim, aniaya, kejam, bengis, maksiat, pendosa, kufur, syirik, munafik, mereka itu tak lain adalah ittabi'u, mereka mengikuti apa? Ahwa'ahum, hawa nafsu mereka. Mengapa seperti itu? Disebutkan di sini bughairi ilmin, mereka itu tanpa ilmu. Karena tidak mengerti ilmu syar'i, kurang faham tentang ilmu agama, dikarenakan itulah mereka mengikuti al-hawa, mengikuti hawa nafsu yang ada pada diri-diri mereka. Maka Allah berfirman, siapa lagi yang bisa memberikan petunjuk kepadanya ketika Allah telah menyesatkan orang tersebut. Sehingga di ayat ini disebutkan kesesatan itu dikarenakan karena kejahilan. Kejahilan itu menyeret kepada hawa nafsu. Karena itu untuk bisa menahan hawa nafsu dan mengarahkannya sesuai yang disyariatkan, mengarahkannya sesuai yang halal-halal, maka butuh ilmu, butuh mengkaji tauhid, ma'rifatullah, butuh mengkaji tentang rukun iman, mengenal tentang alam akhirat, dan begitu seterusnya. Butuh ilmu sehingga melahirkan dan menimbulkan khaufullah, rasa takut kepada Allah. Dan dengan itu seseorang akan berhasil dan bisa untuk menahan hawa nafsunya. Kalau tidak, maka tidak akan mungkin seorang bisa menahan hawa nafsu. Jeritan dan hasutan hawa nafsu sudah kita baca keterangan Imam Al-Qayyim dalam pertemuan kemarin, begitu dahsyat dan begitu besar. Yahuz, mendorong dengan dorongan yang deras agar orang itu menuruti kemauan al-hawa. Ujung-ujungnya adalah karena faktor kejahilan. Jahil menyebabkan orang mengikuti al-hawa. Kemudian disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-50, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang disebut mengikuti hawa nafsu itu siapa? Hawa nafsu itu siapa orangnya? Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ma ahwa'ahum." Jikalau mereka, yakni manusia, tidak mau mengikutimu, tidak mau menerima dakwahmu. Mu di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau mereka tidak mau mengikuti dakwahmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'lam, maka ketahuilah olehmu, annama yattabi'una ahwa'ahum, sesungguhnya tak lain mereka mengikuti apa yang dihawa nafsui oleh diri mereka. Jadi dengan ayat ini jelaslah, hawa nafsu itu adalah segala hal yang bertolak belakang dengan petunjuk. Hawa nafsu adalah bertolak belakang dengan seruan dan ajakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama selera kita, keinginan kita, kemauan kita, hasrat kita mengikuti yang disyariatkan, maka ini tidak termasuk disebut dengan kalimat al-hawa, tetapi ini disebut dengan al-huda, adanya petunjuk. Bisa difahami hadirin? Ya. Wa man adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudan min Allah, maka siapa lagi yang lebih sesat orangnya dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masih ada beberapa ayat-ayat yang lainnya serta hadis-hadis yang lainnya. Kita akan masuk kepada apa yang telah kita sampaikan dalam pertemuan terakhir, adanya 7 hal yang bisa membantu seseorang bisa meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang sudah menjadi kebiasaannya. 7 hal itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim yang pertama, at-tafakkuru fi anna al-insana lam yukhlaq lil-hawa wa innama huyya lin-nadhari fil-awaqib wal-amal al-ajil. Yang pertama yang bisa menyebabkan seorang itu bertobat dan gampang untuk meninggalkan dosa, yang pertama adalah at-tafakkur, berfikir bahwa manusia tidaklah diciptakan untuk melampiaskan hawa. Manusia tidaklah diciptakan karena al-hawa, bukan karena itu, bukan untuk mengikuti hawa nafsunya, bukan untuk mengikuti hasratnya, bukan. Tidak seperti hewan. Wa innama huyya ilin nadhari fil awaqibi. Namun tak lain, manusia itu diciptakan untuk an-nadhar, melihat, berfikir tentang akibat-akibat awaqib, akibat-akibat yang akan terjadi nanti. Jikalau saya begini, akibatnya begitu. Jikalau saya dosa ini, akibatnya seperti itu. Berfikir ke arah sana. Wal amalu lil ajil. Dan manusia tak lain diciptakan oleh Allah untuk beramal, untuk mendapatkan kebahagiaan ajil. Ajil, yang akan datang. Kita diciptakan oleh Allah untuk seperti ini. Yang pertama, berpikir tentang akibat perbuatan jikalau kita menuruti hawa nafsu. Yang kedua, kita diperintahkan, diciptakan untuk beramal, beramal, beramal guna urusan al-ajil yang akan datang. Yang akan datang itu adalah dalam kehidupan kita ke depan. Yang akan datang itu adalah ketika kita mati, indal maut. supaya kita matinya lebih ringan daripada orang-orang yang kafir, ya, dan diterima dengan kain kafan dari jannah, dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita beramal sekarang untuk menghadapi masa-masa itu. Kita masanya di alam kubur nanti. Kita beramal untuk menghadapi masa di alam kubur kita. Alangkah dekatnya alam kubur itu, kaum muslimin. Alangkah dekatnya. Tinggal menunggu ajal, sudah kita langsung masuk ke alam kubur kita. Dan sudah lewat orang-orang mendahului kita, sudah pada mati, baik saudara atau tetangga atau teman, ya. Ibroh telah banyak. Dulu dia hidup, sekarang sudah mati. Baru kemarin ketemu, sekarang sudah mati. Ini dia, betapa banyak. Nah, kita beramal sekarang ini, beramal saleh, beribadah, bertauhid, ittiba'us sunnah, mengamalkan sunnah, walaupun rintangan dan gangguan, cemoohan dan yang lainnya itu banyak, enggak peduli. Kita beribadah, salat lima waktu di masjid, melakukan salat-salat sunnah, qiraatul Quran, ini itu ini adalah untuk lil ajil. Untuk kehidupan nanti. Dan kita meninggalkan maksiat adalah karena kita diperintahkan untuk berpikir mau melakukan dosa, hal yang menyenangkan, hal yang menyebabkan enjoy, gembira ria, sukacita, tertawa-tawa. Tapi kalau itu maksiat, menyebabkan akibat buruk, berpikirlah tentang hal itu. Ini yang pertama yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Yang kedua, ayufakkira fi awaqibil hawa. Yang kedua, masih hampir sama dengan yang pertama, seorang itu hendaknya berfikir, ayufakkir, berfikir tentang awaqibil hawa, akibat-akibat yang akan diraih oleh seorang tatkala dia mengumbar hawa. Ya, ini secara ilmiah. Dosa ini akibatnya apa? Meninggalkan sholat apa? Meninggalkan kewajiban apa? Ini, itu, ini, itu. Melakukan dosa ini, dosa itu, dosa itu. Yang disebutkan dalam nas Al-Quran dan juga nas Al-Hadith yang berkaitan dengan azab di alam kubur maupun di mahsyar maupun di nar. Berfikir tentang itu. Akibat jikalau seorang melampiaskan al-hawa. Fakam qad afata min fadilatin. Beliau kemudian merinci akibat dari orang yang mengikuti hawa nafsu. Yang pertama, dia telah kehilangan sesuatu yang memiliki keutamaan. Kata beliau, wa kam, kata beliau, beliau mengatakan, qad afata min fadilatin. Seorang yang melakukan hawa nafsu, dengan sebab itu dia telah kehilangan yang utama. Misal seorang meninggalkan sholat, hawa nafsu itu. Dengan dia melakukan hawa nafsu itu, dia telah lepas darinya sebuah fadilah besar. Hawa nafsunya itu tidak mau ta'lim, ya, tidak mau dengan majlis ilmu. Hawa nafsu itu maunya dengan hal-hal yang lain-lain yang mubah-mubah, atau na'udzubillahi min dzalik yang sia-sia dan yang haram-haram. Di saat itu di hati berarti telah kehilangan sesuatu yang fadilah. Bisa difahami hadirin? Ya. Ini resiko. Ini yang harus difikirkan. Kalau saya dosa, pahala enggak dapat, malah siksa. Saya meninggalkan amal soleh, puasa Ramadan ditinggalkan, sudah mendapatkan siksa, tidak mendapatkan keutamaan Ramadan lagi. Dan begitu seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa kam qad auqa fi radhilatin. Orang yang mengikuti hawa nafsu itu berarti telah terjerumus, jatuh pada hal yang menghinakan. Hina. Hina di kacamata kaum muslimin. Hina. Para hidung belang, wanita nakal, khumar, para pecandu miras, narkoba, atau orang-orang yang ahlul maksiat lainnya, hina di pandangan umat Islam. Hina. Walaupun kacamatanya sekarang sudah mulai pudar, ya. Orang yang perempuan bercelana dengan celana pendek itu dianggap sudah lumrah. Ini kacamatanya sudah pudar. Tetapi sebagai seorang muslim akan menyoroti hal tersebut adalah rendah. Lebih mulia memakai jilbab dengan pakaian yang syar'i daripada mereka-mereka yang telanjang, yang tidak menutup auratnya. Demikianlah yang namanya akibat kemaksiatan menimbulkan kehinaan. Pencuri dipukuli oleh massa, babak belur masuk penjara. Ini hina. Begitu seterusnya dan begitu seterusnya. Kemudian beliau mengatakan, wa kam min mad'amin qad auqa min fi maradin. Orang yang mengikuti hawa nafsu dalam hal makanan umpamanya, dia tidak berpikir tentang makanan yang halal, makanan yang haram, maka sungguh hal ini langsung dirasakan berupa penyakit yang berkaitan dengan fisik. Ini dia. Dia merasakan adanya sakit paru-paru akibat miras atau akibat merokok. Dia merasakan kanker dalam tubuhnya akibat merokok. Dan sudah diperingatkan oleh pemerintah, merokok membunuhmu. Dan kita dalam agama diharamkan untuk membunuh diri kita masing-masing. Maka hukumnya membunuh diri, hukumnya haram. Maka mengkonsumsi hal-hal yang bisa membunuh diri sendiri, hukumnya pun haram. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kemudian kata beliau, wa kam min zallatin awjabat inkisaru jahin wa qubhin dzikrin ma ismin. Kemudian di antara dampak negatif orang yang mengikuti hawa nafsunya adalah dia akan jatuh kehormatannya dan akan pecah, inkisar jah, kewibawaan dia, dan akan jelek penyebutannya di kalangan masyarakat. Mal ismin, disertai dengan itu semuanya dia berdosa. Jadi resikonya bertubi-tubi, berlipat ganda. Resikonya mengerikan. Dosanya satu, resikonya ini. Di dunia sudah mendapatkan resiko, di akhirat bertambah lagi resikonya. Ini adalah contoh berpikir tentang akibat mengikuti al-hawa. Namun diakhiri kalimat ini oleh Syekh, ghairu anna sahib al-hawa la yara illa al-hawa. Namun dalam kenyataannya, orang yang sudah biasa melampiaskan hawa nafsu, dalam kenyataannya orang yang biasa mengikuti hasrat hawa nafsunya, tidaklah dia berpikir kecuali ingin selalu melampiaskan hawa nafsunya. Itu kondisi kenyataan yang ada. Karena itu janganlah kita turuti hawa nafsu kita, jangan kita umbar hawa nafsu kita pada hal-hal yang diharamkan dalam syariat. Sekali terjerumus, maka hal itu akan selalu mengiang dan akan selalu suatu saat nanti akan terbesit kembali untuk melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, الثالث أن يتصور العاقل انقضاء غرضه من هواه ثم يتصور الأذى الحاصل عقيب لذة فإنه يرى يربي على الهوى أضعافا. Yang ketiga, seorang yang berakal, orang yang berakal, mukmin, muslim, berilmu, yatasawwar, dia akan menggambarkan inqidha ghardihi min hawah, tujuan akhir itu apa di saat melampiaskan hawa, apa tujuannya, ghardihi, tujuan dari akhir hawa itu apa, yang diinginkan di balik itu apa. Sumaytasawwar al-adha, kemudian setelah dia pikirkan hal itu, berpikir tentang akibat, berpikir tentang ujung, berpikir tentang tujuan akhir itu apa, akibatnya itu apa, kemudian berpikir tentang al-adha. Al-adha yakni kesengsaraan, siksa, alhasil yang akan dia dapati akibat lidah setelah dia merasakan lezat yang sesaat. Ini hampir serupa dengan yang ketiga, cuman beliau hendak mengajak kita untuk berpikir apa tujuan dari mencuri, ujung-ujungnya adalah rasa takut. Kalau ketahuan, rasa takut nanti ditangkap, dimasa, rasa takut dengan dosa, rasa takut akibat mencuri, rasa takut terus, rasa takut yang ada dalam jiwa para pelaku hawa. Walaupun mungkin dia merasakan lidah, kelezatan sesaat, tetapi rasa takut itu menghantui terus. Fenu yara, dia akan melihat akibat dari perbuatannya, alal hawa ad'afa, yurbi alal hawa ad'afan, sesuatu yang timbul setelah melampiaskan hawa nafsu, ad'afan, berkali lipat resiko yang dia akan dapati. Berfikir umpamanya antum, na'udzubillahi min dhalik wa ikhwan, sudah mengenal dakwah sunnah, sudah mengenal dakwah salafi, akidahnya alhamdulillah, belajar tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, belajar tentang sunnah, belajar tentang ittiba'us sunnah dalam hal-hal ibadah, tetapi qaddar ma syaa fa'ala samahallah, semoga tidak terjadi, ternyata melakukan zina. Na'udzubillah min dzalik. Lezatnya berapa saat? Sesaat. Resikonya dia malu. Akhirnya dia lepaskan manhaj salaf ini karena malunya. Akhirnya dia tinggalkan majlis salim. Akhirnya dia tidak peduli dengan tauhidnya. Akhirnya dia menggelandang menjadi orang yang sudah terlanjur basah Akhirnya ditinggalkan sunnah, bergelimang dengan apa? Kemaksiatan berikutnya dan berikutnya. Resiko besar. Hanya disebabkan karena satu kelezatan sesaat itu. Hidayah yang Allah telah berikan hilang dikarenakan maksiat yang dia kerjakan. Ini yang beliau maukan. Apa sih? Nikmat sesaat resikonya sangat besar. Nikmat sesaat tujuan ujungnya apa? Mengikuti syaitan dan akan bersama syaitan di dalam neraka. Hal-hal seperti ini wa ikhwan yang disebutkan oleh beliau untuk kita selalu berpikir, menggambarkan sebelum terjadinya maksiat itu agar kita menghentikan diri dari maksiat dan dosa. Stop, sudah selesai di sini. Jangan melakukan lagi. Jangan mengerjakan kembali. Bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Resikonya besar. Dunia wal akhirah. Kemudian yang berikutnya, Ar-Rabi yang keempat. Ayatasawwara dhalika fi haqqi ghairihi thumma yatalammah aqibatahu bifikrih fa'innahu sayara ma ya'lamu bihi ghaibahu idha waqafa fi dhalika al-maqam. Yang keempat, beliau mengatakan hendaknya kita itu melihat orang-orang yang sudah jatuh pada dosa. Yatasawwar dhalika fi haqqi ghairihi. Melihat, menerawang ya, keadaan para pelaku maksiat. Umpamanya kesyirikan, maksiat terbesar. Orangnya, oh seperti itu, gak pernah tauhid, gak mengerti rububiyah uluhiyah, hidupnya syirik sampai mati. Atau ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu begini begitu, kita bisa melihat. Oh, jadi ahlul bid'ah itu tidaklah berkurang bid'ahnya, tapi tambah lama, tambah besar, tambah banyak, tambah kuat, sampai mati bid'ahnya itu. Na'udzubillah min dzalik. Ini ibrah. Berpikir dan melihat kondisi yang ada. Para pelaku kemaksiatan riba, umpamanya kita bisa melihat kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ayat ini kita melihat orang yang tadinya sukses gara-gara dia pinjam ke bank dengan riba sekian persen, akhirnya gulung tikar. Bahkan dia mati dalam keadaan utangnya belum lunas, membawa riba sampai mati. Na'udzubillah min dzalik. Itu ibrah. Agar kita menghentikan diri. Oh, sudah ada banyak orang yang akibatnya jelek. Para narkoba. Bisa kita ambil ibrah. Mereka itu dari sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Lama-lama menjadi pengedar. Lama-lama menjadi terus. Sudah banyak korban. Seperti itulah kita diperintahkan oleh beliau untuk melihat kondisi orang lain. Diawali dengan pergaulan bebas, ikhtilat, melanggar syariat, khalwat dengan wanita ajnabi yang bukan apa-apanya, bermesra-mesraan, khalwat melalui HP atau Facebook untuk kemudian bertemu, terus mengalir terus kemaksiatan. Tidak perlu kita nyoba, sudah banyak ibrah. pada orang lain. Ini dia. Orang yang sudah terjerumus pada yang namanya Facebook, semoga kita aman darinya. Ya. Semoga kita jangan memiliki yang seperti itu. Pengalaman sudah banyak akibat dia membuka Facebook, akhirnya dia tersibukan sejam dua jam dalam harinya, ketagihan melihat, ketagihan berteman, ketagihan melihat gambar wanita, ketagihan ingin menghubungi, terus tidak ada hentinya. Sudah banyak korban. Hendaknya kita melihat kondisi orang yang sudah fi haqqi ghairihi, pada hak orang lain. Apakah mereka bahagia dengan jatuh pada hawa? Apakah mereka sukses dengan melampiaskan al-hawa? Apakah hidupnya penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan? Dan apalagi akhiratnya? Ini ibrah. Untuk kemudian kata beliau, lanjutkan ucapannya. Thumma yatalammah akibatahu bifikri. Kemudian dia meneliti, mengkaji akibat-akibat orang yang telah melakukan dosa dengan pikiran dia. Jangan ikut terjun. Saya kepengen ngerti akibat zina, tak zina di situlah. Oh, jangan, Pak. Akibat narkoba kayak apa ya, tak cicipi di situ. Jangan. Fikirkan. Lihat kondisi kenyataan yang ada. Ini dia. Fainau sayara ma ya'lamu bihi aibahu. Maka sungguh orang yang seperti ini akan segera melihat dan mendapati aib-aib para pelaku hawa nafsu. Idza waqafa fi dzalikal maqam. Dan dia pun akan mengerti, kalau saya melakukan dosa itu enggak jauh dari orang itu akibatnya. Kalau saya mencuri, apalagi mencuri, ya, sudah banyak contohnya. Melakukan ini, melakukan itu. Kalau saya melakukan itu, saya tidak jauh dari itu. Maka dengan itulah seorang akan menghentikan lajur hawa nafsunya. Walaupun sesungguhnya dia mungkin bisa, uang ada, HP menghubungi ada, tempat saking banyaknya, hotel-hotel dari kelas apa? Melati sampai kelas berbintang. Sarana banyak, mau sembunyi-sembunyi masuk hotel yang jauh tinggal calling sama satpamnya. Ini bukan nyontohin antum loh. Ini antum tiru-tiru seperti itu. Artinya itu semuanya ikhwan sudah dilakukan banyak orang dan berakibat hancur dunianya. Karena Allah murka dan berakibat hancur pula agamanya. Resikonya akhiratnya pun akan hancur. Sudah banyak yang ada di mata kita yang harus kita ambil ibrohnya. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimun jami'an, inilah empat hal yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan sekarang ini tentang hal-hal apa yang bisa menyebabkan seorang berhenti dari maksiat dan mencegah diri dari kemaksiatan. Fa insyaallah masih ada waktu satu kali lagi pagi hari pada subuh, bukan besok tetapi besoknya lagi insyaallah. Adapun besok hari Jumat, Ustaz Afan biasa hari Sabtu insyaallah pada subuh ana lanjutkan sisa dari hadis Nabi yang menceritakan tentang betapa bahayanya al-hawa insyaallah. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.